Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk bentuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menjelaskan tentang perkara yang berlawanan dengan at-tauhid, yaitu syirik. Bernadar untuk selain Allah agar dijauhi, yang menjelaskan itu agar dijauhi oleh para pembacanya dan juga tentu oleh diri beliau. Min di sini minasyirki min tab'idiyah, yang menunjukkan makna sebagian, bahwasanya syirik itu banyak. Adapun an-nadhru li ghairillah salah satu saja dari bentuk kesyirikan, sehingga min tab'idiyah seringkali diartikan termasuk atau sebagian dan seterusnya. An-nadhru li ghairillahi ta'ala, bernadhar untuk selain Allah ta'ala. Maksud kata asyirk sebelum kata an-nadhar tadi, ada yang terlewat, adalah alif lam yang ada dalam kata asyirk itu, alif lam al-ahdiyah lidzihn, alif lam yang sudah diketahui oleh pikiran pembaca, diharapkan sudah difahami oleh pikiran pembaca melalui dalil-dalil yang disebutkan oleh syekh di bawahnya. Bahwasanya meninjau dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh syekh di bawah tersebut, maka syirik yang dimaksud adalah syirik tertentu dengan adanya alif lam al-ahdiyah lidzihn ini yang sudah diketahui oleh pikiran. Maka syirik yang dimaksud di sini adalah asyirkul akbar, syirik besar. An-nadhru li ghairillahi ta'ala, inilah yang menyebabkan vonis syirik besar dijatuhkan. Mengapa demikian? Karena an-nadhru li ghairillah, karena ada aktivitas an-nadhru li ghairillah, yaitu mempersembahkan suatu peribadatan kepada selain Allah yang dinamakan dengan an-nadhru, nadhar. Sedangkan kita sudah mengetahui bersama dari dalilnya yang sudah muhkam pasti, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, begitu firman Allah, bahwa seluruh ibadah harus ditujukan kepada Allah saja, dipersembahkan kepada Allah saja, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah di dalamnya. Maka kalau menyekutukan Allah berarti syirik, kalau menunjukkan kepada selain Allah syirik. Termasuk ibadah nazar ini kalau dipersembahkan kepada selain Allah maka syirik. Sekarang permasalahannya, mengapa nazar disebut ibadah? Kita yakin seluruh ibadah adalah harus dipersembahkan kepada Allah saja, kalau dipersembahkan kepada selainnya syirik. Sekarang sebelum itu tentu kita harus tahu bahwasanya untuk bisa memvonis dengan baik, harus tahu bahwasanya sebuah perbuatan itu ibadah yang dipalingkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah oleh kaum musyrikin. Dalam hal ini nazar. Nazar dikatakan ibadah karena menengok definisinya dari nazar itu hakikatnya ibadah. Di samping juga yang pertama asalnya adalah karena memang ada dalil yang menunjukkan nazar itu ibadah. Jadi dua sebabnya. Satu, yang pertama karena ada dalil yang menunjukkan nazar itu ibadah. Yang kedua, karena memang definisi atau aktivitas dalam bernazar itu kandungannya adalah ibadah. Apakah nazar itu ilzamul mukallafi nafsahu biibadatin lillahi jalla wa ala imma mutlaqan wa imma biqaidin. Namanya bernazar adalah mengharuskan seorang mukallaf, saya ulangi, seorang mukallaf, mukallaf itu akil balig. Agar nazar sah ya muslim atau muslimah. Seorang muslim atau muslimah yang akil, yang berakal, yang balig, mengharuskan pada diri sendiri suatu bentuk ibadah lillahi jalla wa'ala yang dipersembahkan kepada Allah jalla wa'ala. Berarti kan mengharuskan diri sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lo pantas kalau yang seperti ini namanya ibadah. Karena memang isinya ibadah. Dan nazar ada dua, imma mutlaqan, ada nazar yang mutlak, wa imma biqaidin, dan ada nazar yang muqayyad. Yang mutlak maksudnya bebas dari syarat. Bahasa sederhananya atau ringkasnya seperti itu. Muqayyad itu bersyarat. Contohnya, misalnya saya, kalau mutlak ya, tanpa syarat, saya bernazar berpuasa 3 hari karena Allah tanpa kata-kata syarat jika Allah menyembuhkan saya dari penyakit saya, tanpa kata-kata syarat itu. Adapun kalau bersyarat atau yang dinamakan muqayyad, saya bernazar berpuasa 3 hari karena Allah jika saya sembuh dari penyakit. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang menarik untuk kita simak, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nazar dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi untuk tambahan, bahwasanya saya berusaha senantiasa untuk setiap hadis yang saya ajarkan adalah hadis yang saya sebutkan derajatnya bahwasanya itu sahih, artinya tidak dhaif, entah itu hasan, entah sahih li ghairihi, entah. Karena sebagaimana dijelaskan ulama, antum bisa buka kitabnya Syarh Al-Albani, Tamamul Minnah, dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam mengenal hadis, diantaranya adalah tidak boleh menyampaikan hadis yang tidak boleh diketahui sahih tidaknya. Beliau membawakan dalil dalam masalah itu. Jadi maka kewajiban bagi penyampai ilmu ad-din, antum menyampaikan ke adik antum, ke orang tua antum, membawakan hadis harus dalam posisi antum tahu hadis ini sahih, tidak dhaif. Sehingga membangun agama Islam bukan dengan dalil yang dhaif. Karena dalil yang dhaif tidak bisa digunakan untuk membangun agama Islam di atasnya. Mengamalkan agama Islam di atasnya. Dan kata Syekh Al-Albani pula dalam ucapan yang lain, bahwa untuk mengetahui sebuah derajat hadis itu sahih atau tidaknya, maka bisa dengan dua cara, yaitu kalau dia memiliki kemampuan untuk menilai derajat hadis, maka silahkan langsung berijtihad. Kalau memang mampu menyatakan ini sahih, ini tidak, ulama al-hadis mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya seperti kita-kita ini misalnya, kalau saya beri contoh seperti itu, maka apa? Cukuplah kita taklid kepada imam-imam besar ahlul hadis ketika menyampaikan bahwasanya derajat hadis itu sahih atau dhaif, atau kita cukup percaya itu. Nah, bagaimana mengetahui ulama ini menyahihkan hadis itu? Di antara caranya adalah yang ditunjukkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala adalah dengan cara kalau hadis itu disebutkan dalam sebuah kitab yang memang penulisnya mengkhususkan hadis-hadis sahih saja. Oleh karena itu antum perhatikan dalam ceramah-ceramah dari hari pertama kemarin, kalau sudah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan riwayat Al-Imam Muslim, apalagi diriwayatkan keduanya, saya tidak menyebutkan kata sahih atau tidak. Karena saya sudah cukup taklid, sudah terlepas tanggung jawab saya. Saya taklid pada Imam Bukhari yang menilai hadis ini sahih, buktinya dimasukkan dalam kitab sahihnya. Saya taklid pada Imam Muslim yang telah masukkan hadis itu dalam kitab sahihnya. Kecuali kalau kitab itu bukan dalam kitab sahih, yang penulisnya memaksudkan hadis-hadis itu hadis-hadis yang disebutkan di situ sahih semuanya. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nazar. Beliau menjawab, "Innahu la ya'ti bi khairin." Sesungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Loh. Berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karih, tidak menyukai nazar, makruh berarti. Padahal namanya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, satu nama yang dicintai oleh Allah. Loh kok makruh? Tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas ini dari Allah taala. Karena tidaklah beliau bersabda kecuali dari wahyu Allah. Nah, inilah sikap ilmiah dibutuhkan kembali saat mendapatkan sebagian dalil menunjukkan nazar itu mahmud, terpuji, dicintai oleh Allah. Sebagian dalil menunjukkan ada nazar yang makruh. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, bahkan dalam hadis yang lain ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, disebutkan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Berkata tentang sebuah bentuk nazar, mengomentari sebuah bentuk nazar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazar yang seperti itu tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Nah, sampai dikatakan seperti itu. Untuk bisa memahami seperti itu, maka butuh memahami empat hal yang terkait dengan nazar. Yang pertama, nazar mutlak. Yang kedua, nazar muqayyad. Yang ketiga, al-wafa bin nazarli al-mutlaq, memenuhi nazar mutlak. Yang keempat, memenuhi nazar muqayyad. Empat bentuk nazar mutlak, dan kemudian yang kedua pemenuhannya, nadar muqayyad dan yang keempat pemenuhannya. Empat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari keempat ini mutlak dan dua bentuk memenuhi nadar, baik nadar mutlak maupun nadar muqayyad, dua-duanya, tiga-tiganya ini mahmud, terpuji semua. Ibadah semua. Karena mutlak itu kan gak bersyarat. Mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan ibadah tanpa syarat. Terpuji. Ibadah. Memenuhi nazar, maka wajib. Maka apa di sini? Terpuji. Berarti ibadah. Berarti tiga bentuk tadi ibadah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun nanti ada perincian ya, kapan apa namanya memenuhi nazar itu ada pilihan, kapan diwajibkan itu ada perinciannya, kapan harus diwajibkan keadaan tertentunya. Maksud saya memenuhi nazar yang wajib maka wajib. Adapun yang lainnya, nazar mubah dan seterusnya dibahas di kitab-kitab fikih. Baik. Nah, ini berarti terpuji, nazar mutlak, pemenuhan nazar mutlak terpuji, pemenuhan nazar muqayyad terpuji. Semuanya ibadah. Tinggal satu, nazar muqayyad, nazar yang dengan syarat. Nazar dengan syarat inilah maksud yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Sungguhnya nazar yang seperti itu tidak membawa kebaikan, atau innama yustakhraju bi minal bakhil. Sesungguhnya itu keluar dari orang bakhil. Itu pun bukan aslu nazarnya yang makruh. Asal peribadatan nazarnya yang makruh. Karena asal peribadatan nadarnya kan mengharuskan melakukan ketaatan pada diri sendiri. Itu asalnya nadar itu. Itunya gak makruh. Terpuji. Itunya gak dibenci, terpuji. Jadi nadar makruh pun, yang muqayyad pun maksud saya, itu pun ada dua sisi tinjauan. Sesungguhnya tetap dia terpuji ditinjau dari sisi aslun nadar. Asal ibadah nadarnya. Namun makruh ditinjau dari sisi syaratnya. Pensyaratannya ini. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya dari ulama menyatakan innaman dhanna annahu la tahsulu hajatun min hajatihi illa bin nadhr fa inna i'tiqadahu hadha muharramun. Sesungguhnya barang siapa yang menyangka bahwa suatu keperluan dari keperluan seorang hamba, dari keperluan seseorang tidak didapatkan atau tidak terpenuhi kecuali dengan bernadar yang bersyarat tadi. Saya ulangi, kecuali dengan bernadar tanpa ada kata-kata bersyarat. Fa inna i'tiqadahu hadza muharram. Maka keyakinannya ini haram. Saya enggak bisa lulus dari sekolah kecuali saya enggak bisa lulus dari matkul ini, maksud saya seperti itu, kecuali harus bernadar ini. Nah, itu keyakinan seperti itu haram. Mengapa? Li'annahu dhanna annallaha la yu'ti illa bimuqabil. Karena dia telah menyangka bahwasanya Allah tidak memberi yang dia minta tadi, yang dia harapkan tadi, kecuali dengan yaitu muqabil, dengan ibadah yang dilakukan, yang dipersyaratkan tadi. Hada wa hada su'udhan billah, wa hada su'udhanin billah jalla wa ala. Ini su'udhan kepada Allah. Wa su'i'tiqad fihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian keyakinan yang buruk. Jadi isi keyakinannya, Allah tidak memberi kepadaku kecuali kalau saya harus ibadah dulu, harus puasa dulu 3 hari baru Allah memberi. Coba, ini su'udhan kepada Allah. Su'udhan kepada Allah. Dengan demikian sesungguhnya hatta nazar yang muqayyad pun, sampai pun nazar yang muqayyad pun masih bisa dikatakan terpuji kalau ditinjau dari sisi aslun nazar, asal peribadatan nazarnya. Karena itu berupa mengharuskan diri sendiri untuk beribadah. Taruhlah hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Tapi kan masih ada sisi yang apa namanya makruhnya. Taruhlah dalam perdebatan seperti itu. Ada istilah taruhlah. Itu dalam peribadatan ulama, perdebatan ilmiah ulama seperti itu. Taruhlah. Nah, seperti itu. Orang masih ngeyel. Maka kita punya jurus bantah yang satu lagi. Kaidah al-hukmu al-ghalib, kaidah yang berdasarkan dalil. Bahwasanya hukum itu berdasarkan yang terbanyak. Dari 3 + 1 = 4, 4 yang satu tok yang makruh. Nadar mutlak, mahmud terpuji, nadar muqayyad ditindak dari asal terpuji, dari asal nadar, dari asal nadarnya, ibadah nadarnya terpuji. Kemudian pemenuhan nadar mutlak terpuji, pemenuhan nadar muqayyad terpuji, hanya satu tok. Nadar muqayyad ditinjau dari sisi syaratnya tadi, itu yang makruh. Al-hukmu al-ghalib, 4 banding 1, hukum berdasarkan yang terbanyak. Ini ibadah ini. Dah gitu. Ya, kita masuk dalam dalil yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, masuk dalam penjelasan dalil yang pertama, maksud saya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi yufuna bin nadri, ini maksudnya adalah mereka memenuhi nadar, pemenuhan nadar, al-wafa bin nadri. Lihat judulnya, babu minasyirki an-nadru li ghairillahi ta'ala. Lihat ayatnya, penulisan ayatnya, yufuna bin nadri, tentang wafa bin nadar. Adapun judulnya tentang nadar apa wafa bin nadar? Hah? Judulnya minasyirki an-nadru li ghairillahi ta'ala. Tentang wafa apa tentang nadarnya? Nadarnya. Judulnya bukan minasyirki wafa'un nadri li ghairillahi ta'ala. Walaupun itu juga kesyirikan. Jadi nadar itu kan ada 2 sisi. Bernadarnya sendiri dan wafaknya sendiri. Dua-duanya ibadah. Dua-duanya terpuji. Lengkap dengan perincian saya tadi, kalau terkait dengan muqayyad, maka terpujinya dari sisi aslun nadar. Dua-duanya ini ibadah, maka dua-duanya haram dipersembahkan untuk selain Allah. Tapi maksud saya bukan itu, bukan tidak menyatakan al-wafa' bin nadar kalau li ghairillah syirik, bukan itu maksud saya. Tapi Ayat ini tentang wafa bin nadar, sementara judulnya tentang nadarnya. Bagaimana alasan pendalilannya, gitu loh maksud saya. Juga lihat pada dalil hadis yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bentuk berterima kasih kepada seseorang adalah mendoakan seseorang, dan salawat dan salam adalah doa. Man nadhara an yuti Allah fal yuti'ahu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk tak melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia taati. Fal yuti'ahu. Maksudnya wafa, penuhi nadar itu. Itu fal yuti'hu itu maksudnya. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dipenuhi, jangan bermaksiat kepada Allah. Fala ya'sihi, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Maksudnya jangan penuhi. Itu tentang nadar apa tentang wafa? Tentang wafa. Tentang wafa. Lah judulnya tentang apa? Nadar apa wafa? Nadar. Nah ini butuh sisi pendalilan tersendiri. Pada dalil yang pertama, ayat, itu Allah memuji orang yang memenuhi nadar. Karena ini konteksnya pujian. Konteksnya pujian. Mereka menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini terpuji. Berarti wafa bin nadri itu terpuji. Kesimpulannya. Kalau terpuji, dicintai oleh Allah, masuk definisi ibadah. Kalau masuk definisi ibadah, untuk sampai kepada judul, bagaimana kita membawakan atau menerapkan ayat yang umum menunjukkan semua ibadah harus dipersembahkan kepada Allah saja dan tidak boleh dipersekutukan, dan tidak boleh seseorang pun mempersekutukan Allah di dalamnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan juga demikian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan seterusnya. Nah, begitu, benar? Kalau sudah terbukti dari ayat ini wafa bin nadar adalah ibadah, maka kemudian kita terapkan ayat yang umum tadi bahwasanya nadar, ya, memenuhi nadar ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Benar seperti itu? Untuk sampai kepada apa? Kesimpulan? Belum sampai. Kan kesimpulannya an-nadru li ghairillah, bukan al-wafa bin nadri li ghairillah. Belum sampai pada kesimpulan munasyirki an-nadru li ghairillah ta'ala. Baru sampai pada kesimpulan minasyirki wa al-wafa bin nadri li ghairillah. Baru sampai pada kesimpulan itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa sampai pada kesimpulan itu, termasuk dalil yang ketiga itu, yang hadis Aisyah tadi juga begitu. Baru sampai kepada al-wafa bin nadri. Nah, cara untuk sampai kepada judul adalah, yaitu tidaklah bisa sampai kepada memenuhi nazar, al-wafa bin nadri maksudnya, kecuali dengan bernazar. Nah, itu. Mungkinkah seseorang bisa wafa bin nadri kalau enggak bernazar? Nah, itu. Gampang sebetulnya sisi pendalilannya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang kedua sangat jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan apapun yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nadarkan. Ini wafa apa nadar? Wafa apa nadar? Nadar. Maka apa? Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini konteks ayat ini adalah Allah mengagungkan ibadah nazar. Memuliakan maksudnya, ibadah nazar. Tidaklah suatu dimuliakan kecuali suatu itu ibadah. Kalau itu terkait dengan perbuatan hamba, maka itu ibadah. Kalau nazar dalil yang kedua ini sudah terbukti ibadah, maka kita terapkan dalil umum tadi. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Begitu cara berdalilnya. Baik. Masuk bab berikutnya. Bab minasyirki al-isti'adah bighairillahi ta'ala. Bab termasuk bentuk kesyirikan adalah memohon perlindungan kepada selain Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, saya ingin memperinci macam-macam kesyirikan. Kalau pada bab sebelumnya adalah kesyirikan gabungan antara fi'liyah sama qauliyah, nazar itu ucapan dan pemenuhan nazar itu apa? Fi'liyah, perbuatan. Dan pada bab ini adalah dengan ucapan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kalau itu ibadah. Jadi kalau nazar awalnya adalah qauliyah, kemudian setelah ketika memenuhinya adalah amaliyah atau fi'liyah. Adapun pada al-isti'adzah bi ghairillah ini adalah yaitu qauliyah, syirik. Al-isti'adzah bi ghairillah ta'ala syirik dalam masalah qauliyah. Sebelum kita masuk dalam bab tentang isti'adzah ini, yang selanjutnya bab tentang istighatsah dan bab tentang berdoa. Ini deretannya seperti itu. Bab ke-12 ini, 13 ini, bab tentang isti'adzah. Bab ke-14 ada dua, bab tentang istighatsah dan bab tentang berdoa. Maka ini satu pembahasan. Tiga masalah ini satu pembahasan. Sehingga perlu saya sampaikan mukaddimah. Mukaddimah yang pertama, bahwa hakikatnya dua bab ini yang isinya tiga masalah, isti'adzah, istighatsah dan doa, itu semua masuk dalam istilah atau terminologi addu'a. Doa itu macam-macam. Ada yang isti'anah, ada yang isti'adzah, ada yang istighatsah. Berdoa dalam bahasa kita itu bermacam-macam. Addu'a adalah sebuah terminologi dalam ilmu, disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Dari dalil-dalilnya dapat disimpulkan doa itu ada addu'a'u, ada dua macam. Terminologi addu'a itu ada dua macam. Addu'a ada dua macam. Yang pertama doa masalah, dan yang kedua doa ibadah. Doa masalah itu apa? Doa yang di dalamnya ada unsur permintaan untuk mendapatkan manfaat ataupun agar tertolak bahaya, mudarat, kerugian. Pokoknya ada unsur permintaan supaya mendapatkan manfaat atau tertolak mudarat, maka inilah doa ul masalah. Yang kebanyakan kaum muslimin menamainya dengan berdoa. Adapun doa ul ibadah adalah doa yang dimaksudkan untuk menghinakan diri, tunduk kepada Allah Ta'ala. Menghinakan diri, tunduk kepada Allah Ta'ala. Berarti dengan demikian doa ibadah ini adalah seluruh macam bentuk peribadatan termasuk di dalamnya. Orang sholat, zakat, puasa itu termasuk doa ibadah. Mengapa dikatakan termasuk doa ibadah? Karena memang isinya berdoa hakikatnya loh. Berdoa saya ganti ya. Isinya ada permintaan. Ada permintaan dari orang yang melakukan sholat, zakat, puasa. Permintaan agar diterima ibadahnya dan permintaan agar diberi pahala. Oleh karena itu ulama menjelaskan doa ul mas'alah mutadhammin li doa il ibadah. Membuat ungkapan seperti ini ulama. Wa doa ul ibadah mustalzim li doa il mas'alah. Kalimatnya pendek, doa ul mas'alah mutadhammin li doa il ibadah. Doa mas'alah mengandung doa ibadah. Karena setiap orang berdoa itu hakikatnya beribadah. Ad-doa wal ibadah dalam hadis yang sahih demikian. Jadi setiap kali saya mengatakan yang sahih maksudnya tidak dhaif. Setiap kali mengatakan yang sahih. Baik, berikutnya wa doa ul ibadah mustalzimun li doa il mas'alah. Dan doa ibadah itu mengharuskan adanya doa masalah. Setiap orang yang sholat, pastilah dia sa'ala. Meminta kepada Rabbnya, meminta sesuatu. Agar diterima ibadah itu, agar diberi pahala, agar diridhoi. Jadi kalau mau disimpulkan semuanya, kalau mau dicari perbedaannya, sesungguhnya ada beberapa sisi perbedaan antara doa masalah dengan doa ibadah. Jadi kalau doa masalah itu lebih kepada masalah tauhidur rububiyah. Adapun doa ibadah lebih kepada tauhidul uluhiyah. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau doa masalah itu tidak khusus orang mukmin yang melakukan. Orang kafir pun bisa melakukan doa masalah ini. Kemudian kalau doa masalah itu terkait dengan permintaan manfaat ataupun tertolaknya mudarat, adapun kalau doa ibadah ini terkait dengan ketundukan diri, terkait dengan penghinaan diri, ketundukan diri kepada Allah. Penghinaan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah gitu. Itu mukadimah pertama. Mukadimah kedua. Doa itu kalau ditujukan kepada mayit, satu, gaib, dua, hayun gaib, yaitu hidup tapi gaib. Kalau tadi bedanya yang pertama mayit. Tiga, hayun hadirun, artinya tidak gaib, tapi dalam perkara isi doanya adalah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu memenuhinya. Kalau ada tiga bentuk doa ini, satu ditujukan kepada mayit, berdoanya kepada mayit, dua ditujukan kepada orang hidup, makhluk hidup, tapi gaib, gak hadir. Syekh Torikot misalnya. Muridnya dalam keadaan terjepit. Tsunami misalnya. Kemudian dia gedorkan kaki tiga kali. Dia panggil nama gurunya. Mbah Jambul, Mbah Jambul, Mbah Jambul misalnya. Dia berdoa, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Nah, kalau apa namanya, kalau orang Jawa ya mungkin dengan apa, mantra-mantra Jawa, mantra-mantra Jawa atau yang semisal itu, kalaupun bukan dengan mantra-mantra Jawa. Nah, seperti itu, ke jin, ke malaikat. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu yang ketiga tadi, hayyun hidup, hadir hadir tidak gaib. Kemudian namun isi doanya adalah minta anak, minta dimasukkan surga, minta diselamatkan dari neraka, minta agar tidak terjadi tsunami, minta agar hilang paceklik. Nah, yang seperti ini, tiga bentuk ini, maka syirik akbar. Yang seperti ini adalah syirik. Mengapa demikian? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ini syirik. Mengapa syirik? Kata beliau, la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna liha ula'i tasarrufa khafiyya fil kaun. Tidaklah orang itu melakukan jenis apa yang disampaikan, saya sampaikan tadi, intinya begitu. Kecuali orang itu meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahannya tadi yang dimintai tadi, orang-orang yang dimintai tadi, kiai kita rekodnya atau kemudian yang lainnya, itu memiliki yaitu keistimewaan tasarruf yang khafi, yang samar, fil kaun, pada alam semesta. Tasarruf itu pengaturan atau yang semisalnya bisa memberikan manfaat, bisa menimpakan mudarat, atau mendengar dari beda alam. Tidak sedang pegang WA, tidak sedang pegang BlackBerry, tidak sedang pegang internet, tidak ada alat-alat komunikasi. Ini kiainya di pelosok sana, di pesantrennya sana, kiai tarekatnya, kemudian apa, dianya terjepit di pantai selatan tsunami, kemudian dia gedorkan tiga kali. Tidaklah seperti itu, kecuali dia meyakini kiainya punya kekhususan rububiyah. Makanya doa masalah kan terkait dengan masalah pembahasan rububiyah. Oleh karena itu, mari kita periksa pendidikan terbiah adik-adik kita atau diri-diri kita sewaktu kecil. Atau bahkan sewaktu sudah besar. Dengan dididik lewat pesawat kotak kecil di dalam rumah. Apa itu? Apa? Waduh, pinter. Ahsan tumbarakallahu fik, televisi. Di sini banyak yang sufi barangkali. Suka TV. Enggak apa-apa kalau TV-nya rojak. Bagus malah. Baik. Berarti tapi jangan dikatakan sufi itu ada yang bagus seperti itu. Karena nanti muncul syubhat, muncul syubhat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat pendidikan apa yang dengan kita membeli televisi itu dalam rumah kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sinetron-sinetron yang apa namanya berbau klenik-klenik mentransfer. Dalam tanda petik mentransfer apa? Mentransfer yaitu subhat-subhat. Pelajaran-pelajaran kesyirikan. Saat pedang-pedangan muncul musuh, terdesak kalah, terus kemudian mojok, kemudian silang dada tangan di depan, kemudian anu kesenggedorkan kaki tiga kali, kemudian bilang guruku, guruku. Wah, ini langsung seret peserap ini. Belajar tauhidnya enggak pernah, kitab tauhid, apalagi kasyfu syubhat. Enggak pernah, tapi terus dikasih syubhat terus. Nah ini, mancep di benak adik-adik kita. Atau kita bahkan dulu waktu masih suka TV. Nah, maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab Anda yang faham tentang agama Islam dalam keluarga Anda. Relakah Anda jika misalnya ada pendeta langsung nyelonong masuk ke kamar pribadi Anda, kemudian ceramah di hadapan Anda menyampaikan ajaran-ajaran kesyirikan? Tidak rela. Lah ini ada pendeta dalam tanda petik, musyrik dalam tanda petik, rahib-rahib, tukang-tukang ibadah, pelaku kesyirikan dalam tanda petik masuk di dalam kotak kecil, di HP, di apa, disetel oleh adik-adik kita lewat apa mungkin film kartunnya yang karena berasal dari negara yang penyembah matahari kemudian menyisipkan subhat-subhat itunya, atau kemudian yang dari negara komunis kemudian memberikan menyampaikan subhat tentang komunisnya dan seterusnya. Tanggung jawab besar ini. Enggak usah dikasih tontonan itu saja. Hah? Sangat memungkinkan untuk terserang kesyirikan qauliyah, fi'liyah atau qalbiyah. Bagaimana lagi kalau sudah tidak pernah hampir-hampir belajar kitab tauhid, kenal aja enggak, kemudian apalagi kasus syubhat, apalagi salah satu dan juga demikian salah satu usul dan seterusnya, sudah enggak jarang belajar tauhid, tiap hari dikasih syubhat. Misalnya, apalagi syubhatnya dikemas dengan yang menarik, karena biasanya banyak dari orang-orang itu suka kalau yang berbau apa namanya horor atau yang semisalnya. Nah ini, dan ingat syarat tobat kemarin apa? An-nadmu diantaranya menyesal. Bagaimana kita bisa menyesal perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika kita walaupun dikatakan masih kecil tapi sudah balik ketika itu misalnya remaja. Dari hasil nonton TV kemudian merasuk dalam hati kita keyakinan yang salah. Itu adalah sebuah dosa meyakini suatu keyakinan yang salah. Karena hati itu bisa beramal, bisa berucap. Bagaimana kita bisa menyesal kalau sadar saja enggak? Oh iya ya, saya dulu salah. Dari mana datang penyesalan? Kalau tahu dirinya pernah salah saja enggak? Nah itu. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan dosa yang tidak kita ketahui itu, kalau tidak salah ingat beliau menjelaskan, lebih banyak daripada yang kita ketahui. Makanya doa yang saya sampaikan kemarin kan berdoa juga dari dosa yang tidak kita ketahui. Di hari-hari pertama kalau gak salah saya sampaikan itu. Maka mari kita introspeksi diri kita semuanya. Yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba adalah terus memikirkan dosa-dosanya. Dosa apa lagi yang saya belum tobati. Itu bukan dosa temannya yang kelihatan di kelopak matanya, atau kesalahan temannya, atau keburukan akhlak temannya, dan seterusnya. Terus dosa apa lagi saya? Ini baru ketemu di majelis ini sudah ketemu 3. Lah, kemarin ketemu 2, kemarin ini ketemu. Terus apa lagi yang belum ketemu? Gitu terus. Terus, berusaha terus. Dan istighfar dengan doa-doa. Istighfar yang sudah ada dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadith. Baik. Yang ketiga, mukaddimah yang ketiga. Perhatikan dari mukaddimah yang kedua tadi, perhatikan mengapa dia dijerat dengan hukum, peraturan hukum syirik akbar. Karena doanya langsung ke mayit. Di depan kuburan dia bilang, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mandul, saya ingin punya anak. Nah itu. Wahai Syekh, itu adalah alur dari ad-da'i, orang yang berdoa kepada al-mad'u, langsung kepada mayit yang dimintai. Alurnya langsung panah pertama, seret, langsung. Inilah yang menyebabkan syirik akbar. Karena ada panah langsungnya. Panah langsungnya kemana? Kepada makhluk, berarti musawatu ghairillahi billah. Kita kembalikan kepada definisi syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi keputusan Allah, yaitu uluhiyah. Ibadah harus kepada Allah saja. Ini seret langsung ke makhluk. Doa langsung ke makhluk, ke mayit. Berarti dengan demikian, saya beri contoh kasus. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah, anugerah saya keberkahan bi ahli Badrin, ya Allah. Anugerah saya keberkahan bi ahli Badrin, ya Allah. Berilah saya keberkahan dalam umurku bi ahli Badrin, dengan kedekatan, saya ulangi, dengan kehormatan ahlu Badrin, ahlu peserta perang Badar, ya Allah. Kalau kasusnya seperti ini gimana? Syirik enggak? Lihat panahnya kemana. Tadi difonis syirik akbar ketika panahnya dari ad-da'i kepada al-mad'u selain Allah. Itu namanya musawah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah yang menjadi keputusan Allah, yaitu uluhiyah dalam hal ini. Beribadah harusnya langsung kepada Allah, saya ulangi, kata langsung saya hilangkan. Beribadah harusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi ini dipersembahkan kepada manusia. Walaupun keyakinannya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi yang menyampaikan kepada Allah dan Allah yang mengabulkan permintaannya. Walaupun seperti itu keyakinannya, Misalnya bentuk doanya datang ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani atau wahai wali, wali ini, wali itu, sampaikan kebutuhan saya kepada Allah. Karena dia meyakini beliau dekat dengan Allah, orang soleh dulunya. Saya sedang bangkrut, sampaikan kepada Allah saya membutuhkan pertolongannya. Berarti panahnya kemana ini? Dari ad-da'i ke matu apa ke Allah? Dari da'i, orang yang berdoa, kepada mat'u dulu. Baru mat'u menyampaikan kepada panah kedua, kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengkabulkannya, panah ketiga. Walaupun seperti itu, karena tetap bisa masuk dalam definisi syirik, musawatu ghairillahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah karena ada panah langsung ini dari hamba ke hamba dalam ibadah doa. Nah sekarang kasus yang tadi, anugerahkan keberkahan aku ya Allah, anugerahkan keberkahan aku bi ahli badrin ya Allah. Lirik-lirik yang mungkin, lirik-lirik lagu yang mungkin akrab di telinga kebanyakan kaum muslimin atau banyak kaum muslimin. Syirik enggak ini? Ada panah langsung enggak dari hamba ke hamba? Tidak. Kan yang disebut ya Allah. Ya Allah. Cuman caranya tidak sesuai dengan sunnah alias bid'ah. Gitu. Jadi hati-hati dalam memvonis satu kasus. Ini doa yang bid'ah, tapi bukan syirik. Nanti lebih jelas lagi insya Allah masuk dalam bab syafaat mulai besok insya Allah. Bab syafaat. Kenapa kok sampai seperti itu? Jadi panahnya, diagramnya itu kalau bisa didiagramkan, da'i langsung kepada Allah. Cuman bawa-bawa nama selain Allah. Bawa-bawa nama selain Allah. Orang kalau gak kenal gubernur, ingin dapat bantuan dari gubernur, dia datang langsung ke gubernur sih, datang tampak muka, ketemu muka, tapi karena gak dikenal, bawa KTPDC. Tanda tangan dari asisten pribadi gubernur yang dia pamannya, gitu loh. Dia itu keponakannya. Dibawa ini dari Pak Lek saya. Ada surat rekomendasi dari Pak Lek saya. Walaupun gak kenal, sudah bawa itu, jadi percaya. Itu kasus. Kasus yang kedua, ponakannya ini tetap saja gak berani maju langsung ke gubernur. Tapi apa? Bukan ini berarti, bukan berarti saya menyamakan Allah dengan gubernur, bukan ya. Tapi sekedar pendekatan pemahaman agar lebih jelas. Tapi apa? Pak D-nya yang dimintai tolong langsung untuk membilangkan, menyampaikan. Minta tolonglah, om saja yang langsung ke gubernur. Saya butuh dana nih, bangun masjid misalnya. Akhirnya karena kasihan, omnya langsung ke gubernur tanpa membawa anak ini. Nah, dua gambaran yang berbeda. Kalau yang pertama, itu anak ini langsung ketemu, tapi membawa nama, omnya. Kalau yang ini tidak langsung ketemu, bahkan langsung ngomong ke omnya tadi. Mirip-mirip seperti itu logikanya. Mukadimah sudah saya anggap cukup. Mari kita langsung ke dalil yang pertama. Belum ya? Mukadimah yang keempat tentang macam-macam doa. Doa itu bisa bentuknya isti'anah. Apakah isti'anah itu? Talabul aun. Meminta pertolongan atau memohon pertolongan agar bisa mendapatkan manfaat atau tertolak mudarat. Al-isti'anah. Kemudian yang kedua, al-isti'adah adalah talabul i'adah. Meminta perlindungan dari bahaya. Qabla wuku'ihi, sebelum terjadinya bahaya itu. Sebelum tertimpa bahaya. Itu al-isti'adah. Al-istighatsah itu adalah talabul ghauth, yaitu meminta dihilangkan mara bahaya yang sedang menimpa. Bedakan dengan istiadah tadi, sebelum menimpa, sebelum tertimpa. Kalau istighatsah sedang menimpa, sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu semua karena ada kata alif, si, karena ada huruf alif, sin, ta, itu dalam bahasa Arab mengandung unsur tolap, permintaan. Al-isti'anah, istighatsah, isti'adah, alif, sin, ta, itu mengandung unsur tolap, permintaan. Nah ini. Maka ini ikhwan, jadilah apa? Jadilah termasuk cakupan doa. Baik. Maka kalau antum perhatikan penjudulan bab ke-13 dan bab ke-14, bab kita yang sedang kita hadapi ini dan bab selanjutnya, Syekh dengan indahnya mengurutkan pertama tentang isti'adzah, yang kedua tentang minasyirki an yastaghitsa bighairillah, istighatsah, dan yang keempatnya, yang ketiganya maksud saya, au yad'uwa ghairahu, tentang doa. Ini maknanya Syekh menyebutkan yang khusus-khusus-khusus dulu, baru kemudian mengumpulkan bahwasanya yang khusus-khusus tadi hakikatnya masuk dalam satu pembahasan ad-doa. Makanya doa diakhirkan oleh Syekh. Itu namanya ataf, penggandengan yang umum setelah yang khusus. Jadi dalam bahasa Arab itu seperti itu. Terkadang yang disebutkan itu satu intinya, tapi dipisah dengan pakai kata dan atau. Ini dan ini dan ini dan ini. Padahal intinya sama itu. Atau ini, atau ini, atau ini, atau ini. Namun yang terakhir itu mencakup semuanya. Jadi intinya sama, maksudnya ada sisi kesamaannya, sama-sama tolap, meminta. Kadang pula dibalik, umum dulu baru khusus. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Begitu kurang lebihnya. Kata menambah dosa, rohaqa, ini rohaqa diartikan dengan ithm, dengan dosa. Itu tafsiran sebagian as-salaf. Jadi meminta perlindungan kepada selain Allah, beribadah dengan cara berdoa meminta perlindungan kepada selain Allah, bukan justru merasa bukan justru hasilnya tambah aman, tidak. Malah justru tambah dosa, tambah goncang, tambah takut. Karena rohaqo di antara tafsirannya selain dosa juga khauf, takut. Tambah takut. Ini semakin mendorong semangat kita untuk bertauhid dan hanya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala saja. Tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Kalau dikatakan tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah, tentulah maksudnya adalah apa? Adalah yang dalam perkara yang tidak mampu makhluk melakukannya. Artinya yang mampu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hati tidak ikut bersandar kepada yang dimintai perlindungan tadi. Jadi boleh meminta perlindungan kepada selain Allah dengan catatan. Ya, tadi yang mayit, gaib, anu itu. Dengan catatan, satu, amalnya amal zahir saja. Tidak amal batin, tidak ikut-ikutan, yaitu bersandar kepada yang dimintai perlindungan. Tidak ikut-ikutan seperti itu. Kemudian juga yang kedua, isi permintaan perlindungannya bukan dalam perkara yang hanya Allah yang mampu memenuhinya. Berlindung dari api neraka. Kalau seperti itu berarti menyamakan Allah dengan, menyamakan makhluk dengan Allah. Memiliki kekhususan yang itu merupakan kekhususan Allah. Keyakinannya seperti itu kalau memohon perlindungan dari api neraka kepada makhluk. Nah, kalau dalam ayat ini sudah difahami makna rohaqo itu adalah khauf atau ithm, takut atau dosa, maka ini uqubah berarti, ini hukuman berarti. Berarti perbuatan itu berdosa dilakukan. Perbuatan itu dosa. Minta perlindungan kepada selain Allah itu, kepada jin di sini maksudnya, yaitu dosa. Nah, untuk mengetahui jenis dosanya dosa apa, ya nampak sekali pada ayat yang lain, qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Qul kan katakan, kan perintah untuk mengatakan doa isti'adzah, meminta perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Kembali pada definisi ibadah, namanya diperintahkan itu dicintai, dan dicintai itu berarti ibadah, dan kalau ibadah kita terapkan dalil umum wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti kalau begitu isti'adzah bighairillahi ta'ala syirkun. Gabungan dari dua dalil tadi atau tiga dalil. Satu, dalil ayat ini. Dua, qul a'udzu birabbin nas. Tiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, syirik. Namanya isti'adzah bighairillahi ta'ala dalam perkara yang makhluk tidak mampu, hanya Allah Ta'ala yang mampu memenuhinya. Jadi bedakan dalam perkara yang hanya Allah mampu memenuhinya dengan makhluk tertentu tidak bisa memenuhi. Dalam perkara yang makhluk, jenis makhluk maksudnya, tidak mampu memenuhinya, berarti hanya Allah yang mampu memenuhi. Dengan dalam perkara yang makhluk tertentu yang tidak bisa memenuhi. Orang itu saja yang tidak bisa memenuhi. Gitu. Misalnya seorang istighotsah tenggelam, istighotsah. Kan namanya istighotsah kan meminta bantuan agar hilang mara bahaya. Dia meminta tolong kepada orang yang dilihatnya buntung kaki tangannya. Minta tolong agar menarik dia ke pinggir pantai, tetapi kepada orang yang gak bisa renang karena buntung tangan dan kakinya. Ini namanya makhluk tertentu itu yang tidak mampu. Bukan jenis makhluk yang tidak mampu. Jadi yang syirik itu kalau jenis makhluk tidak mampu, hanya Allah yang mampu memenuhi permohonan itu. Itu kalau ditujukan kepada selain Allah, maka syirik. Isi permintaan seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, dalil hadis yaitu Khawlah bintu Hakim. Aku mendengar Khawlah bintu Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai ia beranjak dari tempatnya itu." Jadi kalau Anda sedang di terminal yang rawan kejahatan, kalau Anda sedang di tempat-tempat bahaya, kalau Anda... Jangan lupa hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Beda jauh dengan pelaku musyrik. Begitu terjepit dalam keadaan bahaya, kemudian berkomat-kamit nyebut jin ini jin itu, penunggu ini, penunggu itu, guru ini, guru itu. Sangat memungkinkan seperti itu. Baik. Nah, di sini ikhwan fillah ada syariat berdoa memohon perlindungan dengan kalamullah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, semisal Imam Ahmad dan selainnya dari a'immatus sunnah, dari para imam sunnah selain beliau, itu berdalil dengan hadis ini untuk membantah Mu'tazilah dalam rangka menetapkan bahwasanya, menetapkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kalamullah itu, Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Karena maksud kalimatillah di sini adalah Al-Qur'an. Jadi maksud kalimatullah di sini adalah Al-Qur'an. Maka Imam Ahmad dan yang lainnya berdalil dengan hadis ini bahwasanya, membantah Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena tidak boleh memohon perlindungan yang jenis ibadah kepada makhluk. Tidak boleh mohon perlindungan dengan makhluk dalam perkara istiadah yang ibadah. Bagaimana alasan pendalilannya dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan istiadah itu ibadah. Mengapa? Karena disyariatkan. Istiadah, mohon perlindungan kepada Allah dengan kata-kata a'udzu bikalimatillah. Itu hakikatnya mohon perlindungan kepada Allah. Tapi dengan kata-kata a'udzu bikalimatillah, maka ini adalah ibadah karena disyariatkan. Berikutnya, bab minasyirki an yastagitha bighairillah au yad'uwa ghairahu. Perbedaan antara, atau saya terjemahkan dulu, termasuk bentuk kesyirikan adalah memohon dihilangkannya mara bahaya kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya, yaitu selain Allah. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata au yad'uwa ghairahu ini adalah ataf lil am alal khas. Yad'uwa itu umum mencakup istighatsah yang disebutkan sebelum au, ataf, au penggandengan. Dan asyirik di sini adalah syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, dalil yang pertama, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Untuk bisa menghayati alasan pendalilannya, maka kita sangat perlu mengetahui bahwasanya dhamir anta yang masuk dalam, yang ada dalam tad'u, dan anta yang masuk dalam la yang fa'uka, ka di situ, dan anta dalam wala yadhurruka, dan anta dalam fa'in fa'alta fa'innaka. Nah itu dhamir kamu, engkau, ini adalah khitabnya yang dimaksud dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk kita semuanya juga. Tapi ketika Allah berfirman pertama kalinya dengan firman ini, maksudnya adalah engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal isi firmannya apa ini? Larangan dari kesyirikan. Larangan dari beribadah kepada selain Allah. Allah menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantas mendapatkan larangan ini. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memohon, maksudnya saya ulangi, dan janganlah kamu beribadah, karena tad'u di sini, atau saya artikan dulu, dan janganlah kamu beribadah, termasuk dalamnya berdoa, maksudnya demikian, kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat, yaitu bahaya, sambil saya jelaskan. Kepadamu, jika kamu berbuat hal itu, maka sungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang musyrik. Karena zalim di sini maksudnya musyrik. Masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tauhidnya paling sempurna dari seluruh para rasul dan para nabi, dari seluruh makhluk. Dikatakan kalau jika kamu berbuat hal itu, maka sungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang musyrik. Demikian artinya. Nah, apalagi kita. Dengan demikian, kalau kita mau lebih aplikasikan pada kenyataan kita sekarang ini, jangan merasa gengsi atau berat atau malas mengikuti acara-acara taklim, tabligh atau ceramah, walaupun masalahnya masalah yang sudah pernah kita fahami terkait dengan permasalahan tauhid, menghadiri daurah tentang masalah tauhid atau menghadiri ceramah tentang masalah tauhid. Karena urusannya bukan hanya sekedar saya belum tahu sehingga saya perlu datang, tapi urusannya tauhid itu perlu terus diingatkan terus. Perlu diulang-ulang sampai mengakar kokoh. Orang musyrik saja mendidik anaknya, mendidik dalam tanda petik ya, akhirnya hakikatnya mengotori akidah anaknya, atau mendidik dalam tanda petik anaknya, ini tahunan dan diulang-ulang. Untuk mengajari anaknya kalau ada suara gagak hitam itu tanda akan ada yang mati. Setiap kali kuak, kuak, kuak. Ano, hati-hati, ada yang mati. Satu, besok lagi itu. Terus ditelateni. Sabar sekali bapak atau ibunya mengajarinya. Atau kemudian membuang sampah sapu, menyapu lantai malam hari. Jangan nanti membuang rezeki misalnya. Mengajari ketidakbenaran, ya, mengajari syirik atau bid'ah atau ketidakbenaran yang lain, mereka itu apa? Sabar, telaten. Dari mulai SD diperkenalkan itu ribuan, sehingga mengakar tertancap dalam hati anak tersebut. Mengapa kita tidak sabar terus mengulang-ulang terus agar semakin kecinta, kualitas cinta kita terhadap tauhid tinggi, tinggi, tinggi. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak cukup sebetulnya hanya daurah sebanyak 6 hari ini sudah selesai. Tidak cukup. Maka terus diulang. Apalagi kalau hasilnya seperti kisah apa yang pernah yang makruf bahwasanya apa ada satu saat ada pelajaran apa ada guru dengan murid ada syekh dengan murid-muridnya kemudian diajari pelajaran tauhid belajar pelajaran tauhid namun suatu saat muridnya usul untuk ganti pembahasan entah saya lupa apakah ke fikih atau yang lainnya. Kemudian belum diiyakan, kemudian suatu saat disampaikan oleh gurunya bahwasanya ada sebuah kejadian besar. Ada sebuah kejadian besar. Intinya demikian. Yaitu seseorang menzinai ibunya. Seperti itu, marah sekali ingin pokoknya marah kepada pelakunya tadi, marahnya sangat. Nah, satu saat kemudian disampaikan ada sebuah kejadian yang besar. Kemudian muridnya juga bertanya, apa itu? Ternyata fenomena kesyirikan yang disampaikan. Ternyata ada yang nyeletuk atau berkomentar atau bersikap. Saya kira apa kejadiannya? Nah, padahal sudah kita jelaskan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berdasarkan dalilnya wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan perkara yang paling terbesar yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah murkai adalah asyirku. Maka tuntutannya hati kita juga membenci dengan kebencian yang terbesar kepada kesyirikan. Melebihi kemaksiatan yang lainnya. Setelah mendapatkan seperti itu, kemudian saya itu, oh belum, berarti tauhid belum masuk pelajaran tauhid belum merasuk ke hati-hati kalian dengan kokoh, kita masih terus belajar at-tauhid. Intinya demikian. Bapak, kalau hak Allah dilecehkan, komentarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau hak ibu tetangganya atau ibunya sendiri atau dan seterusnya, marahnya melebihi dari kalau hak Allah dilecehkan, yaitu at-tauhid. Yaitu apa namanya? Dengan melakukan syirik maksudnya. Melecehkannya dengan melakukan syirik. Hak Allahnya ya al-uluhiyah, apa kekhususan Allah maksud saya, al-uluhiyah, rububiyah, ar-rububiyah dan al-asma wa sifat. Dalam hal itu, dalam hal salah satu dari tiga itu atau lebih. Baik, ikhwan fillah rahimani, rahimani wa rahimakumullah. Sisi pendalilan dari ayat ini, sebelum masuk dalam sisi pendalilan, ada beberapa faedah. Kata tata'u di sini ada la nahi, maka di sini menunjukkan faedah umum. Jadi nakirah yang terdapat dalam tad'u, karena tad'u itu mudhari' mengandung masdar, kemarin sudah saya jelaskan, nakirah pada konteks kalimat nahi itu mengandung faedah umum, menunjukkan faedah umum. Umum tad'u itu kan engkau berdoa, wala tad'u dan janganlah engkau berdoa, apa, melakukan ad-doa, begitu maksudnya. Cara menerjemahkannya bagaimana? Karena ad-doa di sini umum, doa ul masalah dan doa ul ibadah, maka cara menerjemahkannya dan janganlah engkau beribadah. Karena bahasa kita beribadah itu yang mencakup dalamnya berdoa. Jadi kaidahnya nakirah, kalau berada dalam konteks kalimat nahi satu, nafi dua, syarat, man barang siapa, maka fa. Nah, itu seperti itu, maka ini menunjukkan faedah umum. Menunjukkan faedah umum. Jadi larangan berdoa, beribadah apapun juga kepada selain Allah. Karena selain Allah itu disifati di sini la yang fa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu. Maka cocok ini dengan apa? Dengan judul. Judulnya apa? Au yad'u wa ghairahu, atau berdoa kepada selainnya. Cocok. Dalil larangan berdoa kepada selain Allah. Kata ma la yang fauka, ma di sini adalah umum. Dalam bahasa Arab kata ma di sini umum. Umum mencakup al-uqala maupun ghairul uqala. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang berakal maupun yang tidak berakal. Seperti para malaikat, para nabi alaihi salatu wassalam, para Rasul alaihi salatu wassalam, as-salihun, orang-orang soleh, atau yang tidak berakal, batu, patung, pohon. Nah, adapun fa'in falta, jika engkau melakukannya, melakukan beribadah kepada selain Allah. Padahal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna tauhidnya, Allah taala berfirman yang seperti itu. Maka lebih-lebih lagi bagi orang yang di bawah beliau tingkat keimanannya, lebih ini sebagai takhwif, ancaman. Fa innaka idzam minadh dhalimin. Jadi ancaman masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Zalim, kezaliman di sini adalah kezaliman terkait dengan hak Allah, yaitu apa? Syirik. Mendzalimi Allah. Syirik berarti. Maka ini larangan keras bagi yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Bahkan larangannya sangat sekali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau melakukan, seandainya melakukan, itu apa? Termasuk musyrik. Tapi beliau kan tidak melakukan. Tapi kalau seandainya saja melakukan, maka musyrik. Apalagi kita. Ini takhwif, wa'id, ancaman keras. Takhwif, yang menakut-nakuti. Wa'id, ancaman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, dalam dalil yang selanjutnya, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti apa di sini? Tentang masalah talabu kasyfidzur. Meminta dihilangkannya mara bahaya. Mengapa ayat ini yang dibawakan oleh Syekh? Karena memang ayat ini termasuk ayat yang pokok dalam urusan istighosah, isti'adzah. Karena namanya istighosah, isti'adzah itu unsur pokoknya adalah apa? Sebabnya adalah ingin hilangnya mara bahaya. Bedanya kalau istighosah sedang menimpa, kalau isti'adzah belum menimpa tapi khawatir menimpa, atau tidak menimpa tapi khawatir menimpa. Berarti intinya talabu kasyidzur, meminta hilangnya mara bahaya. Maka pantas ayat ini disampaikan, karena sebelumnya bab tentang istighatsah ini, sebelumnya bab tentang isti'adzah ini bab tentang istighatsah. Dan sini ditetapkan dengan kata dzurrin nakirah. Bahaya di sini dzurrin nakirah. Tidak ada alif lamnya. Pada konteks kalimat syarat in dan jika. Jika maka. Dan syarat, kalimat syarat. Jika engkau begini maka begitu. Nah, kaidahnya tadi, kalau nakirah dalam konteks syarat maka umum. Dur apa saja, bahaya apa saja, mudarat apa saja, baik fiddin, tentang bahaya yang menyerang agama seorang maupun dunia seseorang, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini apa? Juga ada unsur penegasan yang sangat kuat, karena menggabungkan antara nafi dan itsbat, peniadaan dan pengecualian. La dan illa itu nafi itsbat, peniadaan pengecualian. Ini salah satu dalam bahasa Arab, dalam uslub bahasa Arab, metode gaya bahasa Arab, maka apa? Ini adalah salah satu bentuk terkuat untuk membatasi sesuatu, dan tidaklah kecuali. Bahwasanya yang mampu menghilangkan mudarat, apapun juga mudaratnya, itu hakikatnya adalah Allah Tabaraka wa Taala. Kalaupun ada makhluk yang zahirnya bisa menolong kita dari kecepit pintu, bahaya bukan itu? Bahaya masuk dalam dzurrin di sini enggak? Iya, nakirah pada konteks kalimat syarat umum. Bahaya itu. Loh kok bisa ini apa membuka pintunya kemudian melepas kaki seorang dari kecepit pintu? Nah, kok bisa? Nah, ini satu dibawakan kepada itu perkara yang makhluk mampu. Dua dibawakan kepada apa? Bahwasanya itu sebagai sebab saja. Hakikatnya Allah yang mentakdirkan berpengaruhnya sebab itu. Kaidah sebab berapa berarti? Ketiga. Belum UAS. Sudah lupa. Atau dah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini nampak sekali adanya pembatasan ini. Ini sisi pendalilannya. Dibatasi yang mampu menghilangkan mudarat, hakikatnya hanya Allah Ta'ala saja. Padahal namanya menghilangkan mudarat, meminta menghilangkan mudarat, itu adalah inti dari istighotsah. Pantas kalau dibawakan pada bab istighotsah. Bahwasanya beristighotsah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Soalnya di sini dinafikan yang menghilangkan mudarat itu tidak bisa tidak bisa selain Allah. Hanya Allah saja yang bisa, begitu. Kalau begitu, ini meminta apa? Kasfudur, menghilangkan mudarat adalah ibadah, hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Tentunya dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Ta'ala. Ya, sampai di situ dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.